Sini. Gantian ya. Ede. Bacaan apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma tasalun. Gantian. Anin naba'il 'adzim. Allazi hum fi muhtalifun. Kalla sayalamun. Umma kalla sayalamun. Alam naj'alil arda mihada. Wal jibala autada. Wa khalaqnakum azwaja. Wa ja'alna nawmakum subata. Wa ja'alna al-laila libasa. Ja'alna an-nahara ma'asa. Wa banayna fawqakum sab'an sidada. Waja'alna silaja wa haja. Tahan sebentar, ini lancar, lawan yang ini. Surat apa kak? At-Takwir. At-Takwir. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iza samsu kuwirat. Wa iza nujumu qadarat. Wa iza jibalu suyirat. Wa iza al-insyaru utilat. Wa iza al-luhusu usirat. Wa iza nufusu zuwijat. Wa iza bihar. Oh salah. Salah satu anda. Wa iza al-biharu sujirat. Salah satu. Terusin. Terusin enggak? Terusin. Wa iza nufusu zuwijat. Wa iza al-maw'udatu su'ilat. Bi ayyi dhanbin qutilat. Wa idza as-suhufu nushirat. Wa idza as-samaa'u kushitat. Wa idza al-jahiimu su'irat. Wa idza al-jannatu uzlifat. Ganti surat lain, surat apa? Tak tahu. Tak tahu, bebas. Al-infitar. Idza as-samaa'u infatarat. Tapi lupa. Lupa. Anda yang ingat. Idza as-samaa'. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u infatarat. Wa idzal kawakibu intasarat. Wa idzal biharu fujjirat. Satu, dua, tiga. Bihar atau jibal? Enggak tahu. Baik. Anda menang, satu sama. Terakhir, yang terakhir. Assalamualaikum. Yang ketiga, surat apa? An-Naziat. Wan-Naziat. Wan-Naziat gharqa. Wanna citote mata. Wasa bi hati sabha. Wasa bi qati sabqa. Fal mudabbirati amra. Ah, 2-1. Tahan di sini, duduk sebentar. Sini satu. Assalamualaikum. Masyaallah. Khair, namanya siapa? Zikri. Zikri. Zikri, usia berapa? 20 tahun. Zikri hafal berapa juz? Terakhir ini mau habis juz 3. Mau habis juz 3. Juz 3 dihabisin. Jadi yang lain enggak dapat lagi. Why? Boleh Ustaz Tes? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. 1-2 sudah? Sudah, pindah lancar. Sudah pindah lancar. Enggak apa-apa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Masyaallah. Rizki tinggal di mana? Payakumbuh. Payakumbuh, masyaallah. Kalau salat ngadep ke mana? Ke kiblat. Kiblat yakin. Kiblatnya ada di mana? Mekah, bukannya di Palestina? Enggak. Bukan, bukannya di Manchester United? Enggak. Enggak. Ini di mana? Di Mekah. Ya. Ada apa kiblat di Mekah? Ka'bah. Ka'bah. Udah pernah lihat Ka'bah? Di TV ya lah. Di TV. Mau lihat ke sana? Mau. Mau. Yakin? Yakin. Benar. Benar. Siapa yang suka bantu Rizki? Rizki. Ada abang sih. Abang, abang suka bantu. Ya. Mana abangnya? Jauh sana. Jauh sana. Tapi ada abang. Suka bantuin Zikri? Ya. Kalau makan siapa yang suapin? Suap sendiri. Suap sendiri, baik. Kalau mandi siapa yang mandikan? Ya, dimandiin. Mandi sendiri, masya Allah. Nanti abang dengan Zikri, tolong panitia, mas tolong dicatatkan. Saya berikan hadiah umrah untuk abang dengan Zikri. Ya. Nanti berangkat insya Allah.